ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والحمد لله الله سبحانه وتعالى mengumpulkan kita di majlis yang mulia di masjid yang mubarakah pada malam hari ini yang mana apa yang telah kita kerjakan dari salat wajib al-maghrib secara berjamaah adalah satu kenikmatan besar yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya, karunianya kepada kita, hidayahnya, inayahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa mudah untuk melangkahkan, ringan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kenikmatan ini belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Maka kita yang telah mendapatkan kenikmatan ini pantaslah untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala kenikmatan ini ingin kita jaga, maka caranya adalah dengan mensyukuri kenikmatan tersebut. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti dan pasti akan aku tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian. Bagi mereka yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk sholat berjamaah di masjid, akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan tersebut akan berada terus di sisinya dengan inayah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang harapannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan tersebut sampai ajal menjemput kita husnul khatimah dengan amalan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mendapatkan nikmat az-dhurriyah, anak dan keturunan, tatkala mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kenikmatan tersebut, keturunan-keturunan kita. Bagi mereka yang mendapatkan nikmatul mal, nikmat harta, dunia, tatkala mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah azza wa jal, la'azidannakum, pasti dan pasti akan aku tambah. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari apa yang telah difirmankannya. Akan tetapi Allah azza wa jal tidak berhenti sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi mereka yang ingin terus langgeng kenikmatannya, banyak-banyak bersyukur. Ingin bertambah kenikmatannya, banyak-banyak bersyukur. Akan tetapi, di sisi yang lain, tatkala seorang hamba tidak bisa bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkannya, wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menyadari kesehatan adalah nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang dengan bersyukur akan Allah jaga, akan Allah tambah terus kesehatan kita Dengan itu bisa kita melakukan amalan-amalan ketaatan, menambah timbangan-timbangan kebaikan yang kita miliki. Tapi kalau dia tidak menyadari bahwasanya ini adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak dan keturunan, nikmat keluarga, nikmat waktu luang dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmatnya salat berjamaah. Tatkala kita lalai, luput dari mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan ancaman yang cukup keras. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Isyarat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang belum bisa mensyukuri kenikmatan Allah, maka hati-hati, dia sedang berhadapan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka yang tidak bersyukur, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin selamat dari azab yang pedih tadi, ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada poin pertama yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang mulia, la in syakartum, bersyukurlah. Maka tatkala kita bersyukur, banyak sekali dampak-dampak positif yang akan sampai kepada diri kita selayaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita bisa terus merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, itu di dunia. Dan nanti di akhirah Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan surganya bagi mereka orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kaum muslimin yang saya muliakan, dengan wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu artinya wajib. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat yang mulia, kata Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Padahal nikmat yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya banyak sekali, tidak bisa dihitung, dari kecil hingga dewasa sekarang, hingga menjadi seorang yang tua renta, masih sekian banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Dan kita telah diperintahkan pula untuk bersyukur. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan hamba-hamba Allah, qalil, sedikit yang bisa menjadi hamba yang bersyukur. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita, menggolongkan kita kepada deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tersebut, yang artinya mereka adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Dan itulah hakikat tatkala seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam hari ini, untuk mengisi kekosongan yang ada, maka insyaallah taala saya akan sedikit membahas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita selayaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah satu poin besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Azza wa Jalla, khalaqtu al jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah poin terbesar sebab kenapa kita terlahir di dunia ini, sebab kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, liya'budun, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diberikan contoh besar oleh tuntunan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari beliau. yang mana waktu beliau dari awal bangun tidur hingga menjelang tidur lagi penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah tuntunan terbaik bagi kita selayaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tuntunan terbaik, qudwah hasanah bagi kalian. Di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, masuk di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pula di dalamnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Karena mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan khusus untuk kita yang hidup di akhir zaman. Bukan khusus untuk generasi yang selanjutnya. Bukan khusus untuk generasi yang selanjutnya lagi. Ayat ini mencakup seluruh manusia. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin, termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan itulah yang telah direalisasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali nukilan-nukilan riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beribadah. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum beribadah. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dengan target utama yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syurganya, kenikmatan-kenikmatan yang berada di dalamnya. Ini tujuan utama mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk dipuji tetangganya, kerabatnya dan yang semisalnya. Benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini cakupanlah sangat luas. Ibadah cakupannya sangatlah luas. Termasuk di dalamnya perkara-perkara yang wajib seperti rukun Islam yang telah kita ketahui bersama, salat lima waktu, kemudian berzakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Begitulah mencakup yang lainnya yang wajib untuk kita lakukan. Dan mencakup pula yang namanya ibadah adalah amalan-amalan hati yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata manusia. Rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin, mahabbah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula rasa takut, al-khauf, al-khasyah, takut kita karena didasari ilmu. Benar-benar kita mengetahui takut kepada Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk ditakuti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan syadidul iqab. Satu zat yang sangat pedih iqabnya, azabnya. Maka berhak Allah Subhanahu wa taala untuk kita takuti. Ini semua cakupannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar salat, puasa dan yang lainnya. Ibadah cakupannya sangat luas sekali. Di antara apa yang telah diajarkan dari kehidupan sehari-hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seperti saya isyaratkan tadi, dari awal bangun tidurnya beliau sudah dimulai dengan beribadah. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita bagaimana zikir yang benar setelah orang bangun dari tidurnya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaika an-nusyur. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Awal bangun tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dimulai dengan zikir. Sudah dimulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Rabbul Alamin. Belum lagi tatkala beliau melaksanakan salatul fajr secara berjamaah. Belum lagi tatkala beliau melaksanakan halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu yang di situ disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Belum lagi tatkala beliau berbuat ihsan kepada keluarga beliau. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga-tetangga beliau, sesama manusia. Terkhusus perbuatan ihsan, kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya ini adalah ibadah yang dilakukan kepada keluarga beliau. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan, berbuat baik secara khusus kepada keluarga kita yang ada di rumah, dan secara umum kepada kaum muslimin secara umum. Begitu pula apa yang ada dari gambaran kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala beliau di akhir malamnya menyisihkan waktunya, mengorbankan waktu istirahatnya, waktu tidurnya untuk bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau melakukan salatul lail, salat malam, yang sampai-sampai ibunda kita, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Letih-letih, capek-capek beribadah di tengah malam, di akhir malam." Disifati di dalam hadis tersebut, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hatta tatafattarat qadamah." Sampai kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bengkak saking lamanya beliau berdiri. Dari pertengahan malam sudah mulai berdiri sampai ke akhir malam, bukan hitungan 1-2 jam. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dengan penghambaan yang sempurna yang telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala ibunda kita Aisyah bertanya kepada beliau, "Mengapa wahai Rasulullah engkau melakukan hal ini? Bukankah engkau adalah seorang insan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam syurganya? Bukankah engkau adalah seorang insan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu?" Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau adalah seorang murabbi, pendidik keluarganya dan umatnya sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, menjawab pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala tuhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak menginginkan, apakah engkau tidak suka tatkala aku berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur? Apakah engkau tidak suka tatkala aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur? Maka dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwasanya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dia telah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dari sekian banyak karunia yang telah diberikan. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah wa syukurulillah dan yang semisalnya dari lafad-lafad hamdalah. Syukur cakupannya lebih luas dari itu. Tatkala kita bisa memanfaatkan nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari bersyukur atas nikmat sehat yang ada. Tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dua kaki yang mungkin kita banyak lalai, ini adalah kenikmatan besar. Mungkin baru sadar tatkala kita melihat orang di luar sana yang kakinya lumpuh, baru kita terasa, oh nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Baru tersadar. Dan lebih ironis lagi, tatkala kita masih belum bisa memanfaatkan dua kaki kita untuk membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya tatkala kita diberikan kenikmatan kedua kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk beribadah, berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, berjalan ke tempat ibu kita, ke tempat ayah kita untuk melaksanakan birrul walidain, berbakti kepada mereka, berjalan menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahim ke keluarga dekat dan yang semisalnya. Nikmat kendaraan, motor, mobil, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat dari seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau memanfaatkan kesehatannya, kebugarannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Padahal beliau adalah seorang insan yang tanpa melakukan itu pun akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Tidak akan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam masih memiliki kemungkinan apakah masuk ke dalam neraka ataukah ke surga. Tidak akan mungkin. Karena yang pertama kali mengetuk pintu syurga nanti yang menjadikan kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai juru kuncinya. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kita ragukan apakah beliau masuk syurga ataukah neraka, sudah tidak ada juru kunci syurga lagi kalau begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mengetuk pertama kali pintu syurga, dan dengan sebab tersebut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menuntun kita masuk ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita dengan mereka. Amin, Allahumma amin. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupan beliau dipenuhi dengan ibadah. Zikir pagi sore tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir bangun tidur, zikir ketika akan tidur, dan ibadah-ibadah yang lainnya penuh dengan sistem penghambaan yang sempurna yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benarlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qudwah terbaik kita, tuntunan terbaik kita adalah ada di sisi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui bahwasanya yang diwajibkan untuk beribadah bukanlah hanya beliau, bahkan seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk beribadah selayaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk senantiasa beribadah. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sahihah, sebuah hadis yang sahih menukilkan cerita atau kisah tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah karena sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki niat yang terlalu berlebihan di dalam beribadah. Kisahnya adalah tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kalau secara kasat mata kita yang berada di akhir zaman sekarang, niat-niat mereka adalah niat-niat yang mulia, niat-niat yang baik. Tapi lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana ibadah yang akan sampai, bagaimana ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita wajib melaksanakan ibadah. Kalaulah 24 jam yang kita miliki tanpa satu detik pun berkurang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup untuk kita membalas kenikmatan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Apalagi banyak waktu yang kita lalaikan dalam beribadah. Maka tatkala seorang beribadah, yang dituntut adalah bagaimana dia tidak kurang dalam beribadah dan tidak pula berlebih-lebihan sesuai dengan kemampuannya. Maka di dalam kisah yang akan saya bawakan ini, kita akan tahu bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendidik umat ini dengan jalan keselamatan yang itu akan mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada sebahagian istri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari balik hijabnya. Dan bentuk pertanyaannya adalah mereka bertanya bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dijawab, di antaranya adalah ibunda kita Aisyah, begitu pula ibunda kita Zainab menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat tersebut. Diceritakan kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awal bangun tidur sampai beliau sholat malam di akhir malam. Maka tiga sahabat ini melihat bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah satu hal yang sedikit, yang mereka menganggap mereka mampu untuk melakukan lebih dari itu. Dan seraya mereka berunding, bertiga orang itu, mereka berunding, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang anggapan mereka adalah ibadah yang sedikit. Maka salah satu dari mereka mengatakan, oh pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah itu. Karena apa? Karena beliau adalah seorang yang sudah jelas masuk syurga, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah manusia biasa, bukan utusan Allah, bukan pula seorang yang mendapatkan jaminan syurga. Ada lagi yang berargumen bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah tersebut yang anggapan mereka sedikit tadi adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Mereka saling berdiskusi. Akhirlah muncullah sebuah kesimpulan dari tiga orang ini. Yang pertama menyimpulkan bahwasanya aku akan melakukan sholat malam secara terus menerus dan tidak akan tidur. Dari awal malam hingga akhir malam tidak akan aku pakai untuk tidur. Tidak akan aku pakai untuk beristirahat. Selalu sholat sejak awal malam sampai terbitnya al-fajr, sampai masuk waktu subuh. Ini orang yang pertama. Karena dia melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal malam masih bercengkrama dengan keluarganya. Khairukum li ahli. Ana khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Di awal malam beliau bercengkrama, kemudian tidur. Di akhir malam beliau bangun untuk melaksanakan salatul lail. Sejak awal malam sampai akhir malam, kata sang orang yang pertama tadi, aku tidak akan tidur, selalu berusaha untuk beribadah, sholat. Orang yang kedua menyimpulkan dirinya, aku tidak akan menikahi para wanita, aku akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki 9 istri yang otomatis waktu beliau akan terbagi, tidak bisa full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, sedikit ibadahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya pantas, karena Rasul alaihi salatu wasalam adalah seorang yang akan masuk ke dalam syurga. Ini orang yang kedua, tidak mau menikah. Terus beribadah, terus beribadah. Kesimpulan dari orang yang ketiga mengatakan bahwasanya aku tidak akan berbuka. Setiap hari aku akan berpuasa. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya niat dari orang yang ketiga ini, malam hari pun dia tidak mau berbuka, terus berpuasa, berpuasa dan berpuasa, karena menginginkan ibadah tadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampailah apa yang mereka ucapkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Rasul alaihi salatu wasallam, niat mereka bertiga, yang satunya tidak ingin tidur malam, yang kedua tidak ingin melakukan nikah, dan yang ketiga tidak ingin berbuka. Kira-kira apa yang ditanggapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau dengan kasat mata kita sebagai orang-orang yang jahil, orang yang mungkin belum mendapatkan bimbingan syariat Allah, akan melihat bahwasanya niat yang ada pada tiga orang tersebut adalah niat terbaik. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Akan tetapi, tatkala sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali beliau keluarkan adalah al-ghadab, kemarahan. Kemarahan kepada tiga orang sahabat tersebut. Sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, barang siapa yang benci terhadap amalan-amalanku, falaysa minni, maka mereka bukanlah dari golonganku. Sebelum ucapan tersebut, Rasulullah SAW merinci niat mereka satu persatu. Ada di antara mereka yang memiliki niat untuk tidak tidur semalaman. Kata Nabi SAW, ketahuilah, aku adalah orang yang tidur di awal malam, akan tetapi aku tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Kepada orang yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia yang tidak memiliki niat untuk berkeluarga, tidak memiliki niat untuk menikah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni atazawwajun nisa, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang insan yang menikahi para wanita. Kemudian yang ketiga, melihat niat orang tersebut tidak ingin berbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah orang yang berpuasa dan berbuka, tidak melakukan puasa terus menerus. Setelah meluruskan, mengkoreksi tiga niat baik dari orang tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la atqakum lillahi, atau inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, aku adalah seorang insan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya. Aku adalah seorang insan yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla dan paling bertakwa kepadanya. Kondisi orang yang paling takut dan paling bertakwa saja, beliau melakukan tidur di awal malam, beliau berbuka di malam hari, beliau menikahi para wanita. Ini kondisi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi orang yang paling bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada orang yang paling takut dan paling bertakwa di atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas kenapa tiga orang ini ingin melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasul? Ingin melebihi rasa takwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan bisa. Maka di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap amalan-amalanku, menganggap sedikit amalan-amalanku, falaysa minni, maka dia bukanlah dari golonganku. Ini pelajaran besar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib melakukan ibadah, akan tetapi harus di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak cukup niat yang baik, niat yang sempurna, niat yang ikhlas, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Karena yang menjadi patokan utamanya adalah bagaimana amalan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlebih-lebihan dalam melakukan amalan soleh, maka seperti tiga orang tadi, akan dimarahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan nasihat dari beliau alaihi salatu wasallam, tidak akan dibiarkan begitu saja. Silakan kamu beribadah, silakan beribadah. sesuka hatimu. Tidak ingin menikah, silahkan tidak ingin menikah. Tidak ingin berbuka, silahkan tidak ingin berbuka. Tidak ingin tidur, silahkan tidak ingin tidur. Apakah begitu Rasulullah SAW? Tidak. Beliau mendidik umat ini. Mendidik sahabat-sahabat beliau dan mendidik umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana umat ini bisa mendapatkan kualitas ibadah. Bukan sekedar kuantitas yang dicari. Bukan banyak sedikitnya. Tapi kualitas, bagaimana ibadah tersebut bisa berkualitas. Yang itu menjadikan sebab amalan-amalan kita. Ibadah-ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amalan yang makbul, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu akan bermanfaat untuk kita kelak di akhirah. Karena menjadi patokan utama seorang beribadah adalah bagaimana dia bisa berada di bawah, bagaimana dia bisa berada di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khudhu min al-amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian." Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, ma tutiqun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk menerima amalan-amalan soleh hamba-hambanya. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Kalau seorang dari awalnya memiliki niat beribadah, beribadah, terus beribadah. Kita ambil contoh misalkan, ibadah atau amalan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Kita koneksikan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, khudhu minal amali ma tutiqun. Amalkanlah bacaan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai kita melakukan satu amalan di awal-awalnya semangat. Setelah kita mendapatkan nasihat untuk terus membaca Al-Quranul Karim, terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, karena mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari kita habiskan satu juz. Satu juz, satu juz, satu juz terus. Dalam satu bulan selesai. Targetnya seperti itu. Hari pertama dia masih bersemangat untuk membaca 10 lembar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua dia masih kuat. Hari ketiga masih kuat. Hari keempat mulai. Awalnya targetnya 1 juz menjadi setengah juz saja enggak masalah. Hari kelima sudah mulai berkurang lagi. Tersibukkan dengan keluarganya, anak istrinya, kerjaannya, kesibukan-kesibukan duniawinya, berkurang lagi dari 5 lembar. 4 lembar, berkurang lagi 3 lembar, berkurang lagi sampai tidak bisa mengamalkan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim di hari-harinya. Amalan yang seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, ambillah amalan, amalkanlah amalan-amalan soleh sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kalau kita mampunya, misalkan dalam membaca Al-Quranul Karim satu ayat satu hari, amalkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan. Amalan yang konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini ibadah yang kita dituntut untuk melakukannya. Walaupun sedikit. Membaca Al-Quranul Karim amalan besar, ibadah besar. Akan tetapi kalau di awal-awal saja kita bersemangat, hari kelima, hari keenam dan yang berikutnya sudah terputus, maka tidak lagi menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia mengamalkan bacaan Al-Qur'anul Karim, satu hari hanya satu ayat yang dia baca. Hari pertama dia membaca Alif Lam Mim, dia tutup. Dia kembali kepada keluarganya, kembali ke kesibukan dunianya. Hari kedua dia membaca ayat yang kedua, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, dia tutup lagi. Ini terus dia lakukan satu ayat sampai ajal menjemputnya. Tidak pernah dia putus. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten. Yang continue. Tidak pernah terputus walaupun sedikit. Hanya satu ayat, akan tapi terus menerus. Hari Ahad, orang libur membaca Al-Quran, tidak, dia lanjut. Hari Jumat, orang libur membaca Al-Quran, tidak, dia lanjut terus. Karena satu ayat, ringan bagi dia. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kata beliau, inilah amalan-amalan yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalkan amalan soleh yang berjudul atau bernama solatul witr, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali meninggalkan solat witir, apakah beliau dalam keadaan safar ataukah mukim, tidak pernah meninggalkan sama sekali. Maka kita yang ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai meninggalkan amalan besar ini, solatul witr. Bahkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalaulah Abu Hurairah engkau tidak mampu melakukan salatul witir di akhir malam, laksanakanlah sebelum engkau tidur. Dan tidak dibenarkan tatkala seorang bersemangat untuk melakukan salat witir, dia lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari berikutnya sudah terputus. Ini bukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia meluangkan, menyisihkan waktunya, apakah itu di awal malam ataukah di akhir malam, untuk melakukan satu rakaat salat witir. Satu rakaat salat witir, tapi terus tiap malam dia kerjakan. Tidak berhenti, tidak terputus. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah sangat banyak seperti yang saya isyaratkan di awal majelis ini, yang insyaallah taala saya berharap semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi catatan kebaikan amalan-amalan soleh kita semua dan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang senantiasa beribadah, beramal soleh, melakukan amalan ketaatan yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.